Bismillahirrahmanirrahim. Araita alladhi yukadzibu biddin. Fadhalika alladhi yad'u al-yatim. Wa la yahuddu 'ala ta'amil miskin. Fawailul musallin. Alladhina hum 'an salatihim sahun. Alladhina hum yura'un. ويمنعون الماعون. قال الشيخ رحمه الله يقول تعالى ذاما لمن ترك حقوقه وحقوق عباده. الله سبحانه وتعالى berfirman mencela orang-orang yang meninggalkan menelantarkan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Orang-orang yang meninggalkan tauhid itu hak yang paling utama dari hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk di dalam tauhid, dan itu keikhlasan, tawakal, khauf dan raja hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan selanjutnya taat kepada Allah dengan menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ini hak-hak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hak-hak hamba-hambanya, dan itu sebuah kelaziman ketika hak-hak Allah sudah disia-siakan, ditinggalkan, ditelantarkan, maka hak manusia, hak sesama manusia pun akan terlantar, akan dibiarkan begitu saja, teraniaya. Nah, makanya orang-orang yang musyrik, orang-orang yang kufur kepada Allah, itu tentu akan mudah berbuat zalim kepada yang lainnya. Kepada Allah saja mereka berani, apalagi kepada sesama manusia. Contoh dekat adalah orang-orang Yahudi. Yang berani mereka menanggar hak Allah yang paling utama, itu mentauhidkan Allah, tunduk dan taat kepada Allah. Maka jangan tanya kepada tentang hak manusia yang lain. Qala rahimahullah, Allah mencela mereka yang menelantarkan, menyia-nyiakan hak-hak Allah dan hak-hak hamba-hambanya. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin. Mereka dikatakan sebagai orang-orang yang mendustakan hari pembalasan atau mendustakan agama. Ad-din, ad-din bisa dikatakan hanya ad-din itu yani al-jaza wal amal. Qala ay bil ba'thi wal jaza. Ini orang-orang yang mendustakan hari kebangkitan dan adanya balasan di hari kemudian. Fala yu'min bima ja'at bihi rusul. Maka dia tidak beriman kepada apa yang dibawa oleh para rasul. Dan dia tidak mengimani berarti tidak beriman kepada Allah. Yang konsekuensinya tidak beriman pula kepada hari kemudian dan tidak mempersiapkan diri untuk itu. Tidak mempersiapkan diri untuk menghadapi hari kebangkitan dan nanti ada balasan setelah kebangkitan tersebut. Qala fadzalika alladhi yad'ul yatim. Dan di antara sifat-sifat mereka adalah orang-orang yang mereka itu menyia-nyiakan anak yatim. Mereka menolaknya dengan kasar seperti disebutkan oleh Syekh di sini. Ai yadfa'uhu bi'unfin wa shiddah. Menolaknya, mengusirnya dengan kasar dan kaku. Bengis, tidak ada kasih sayang. Wala yarhamuhu, tidak menyayangi anak-anak yatim. Li qasawati qalbihi, karena kekakuan hatinya, kebekuan hatinya. Tidak ada kelembutan. tidak ada kasih sayang, tidak ada ini perasaan iba dengan anak-anak yatim yang kehilangan orang yang menjadi penanggung jawab mereka, yang mengupayakan keperluan mereka. Walainnahu la yarju thawaban wa la yakhsha 'iqaban. Dan itu karena dia tidak mengharapkan pahala dan tidak khawatir dengan adanya hukuman dari perbuatan tersebut. Bahkan yang lebih buruk lagi, dia menelantarkan itu, sudah ada pada dia misalnya, bersama dia, dia makan, dia habiskan, dia rusak hartanya dan dia sia-siakan anak yatim tersebut. Padahal Allah, Rasulullah SAW menyebutkan, ana wa kafilul yatim yaumul qiyamah hakada. Aku dan orang-orang yang menanggung, yang menyantuni, yang melihara anak yatim, itu seperti ini, dekatnya. Dan ini dianjurkan, walaupun ini maksudnya untuk membuat hati itu menjadi lembut, menjadi lunak. Qala wa la yahuddu ghairahu. Kalau sudah sikapnya, dirinya sendiri sudah tidak punya rasa santun, tidak punya kasih sayang, lemah lembut, perasaan iba terhadap orang-orang anak atau anak-anak yatim, maka terhadap yang lain pun dia tidak memberikan anjuran ghairahu ala ta'amil miskin, untuk memberi makan orang-orang miskin. Anak-anak yatim ini maksud di sini disebutkan oleh para ulama mereka yang kehilangan ayah, yang tidak punya ayah lagi, yang tidak punya orang abi yang akan memberikan hidup, mencarikan usaha buat mereka, untuk menghidupi mereka dalam keadaan mereka masih belum baligh. Qala Syekh rahimahullah, wa min babi aula annahu bi nafsihi la yut'imul miskin. Kalau dia tidak memberikan makan orang lain, ini menganjurkan orang lain untuk memberikan makan kepada orang miskin, menyantuni anak-anak yatim, itu min babi aula, bahwa dirinya sendiri lebih dahulu. Ya, artinya bisa juga dikatakan bahwa mereka, orang-orang yang bersikap seperti ini, dirinya sendiri sudah punya watak tidak mau memberikan makan buat orang-orang miskin, tidak pula mau memberikan menyantuni anak-anak yatim, apalagi untuk menganjurkan orang lain. Dia sendiri malas, dia sendiri enggan, dia sendiri tidak mau, apalagi untuk mendorong orang lain. Bahkan mungkin dia akan menghalangi. Rugi kamu menyantuni anak yatim, apa kepentingannya? Nah, rugi kamu memberikan makan orang miskin. Bagi orang-orang kafir, mereka sampai berkata, anut'imu man law yasha'allahu an yut'im at'amah. Apa kami harus memberikan orang-orang makan? Kalau Allah menghendaki, atau Allah akan memberikan makan mereka, menolak untuk memberikan sebagian harta mereka, atau untuk punya sifat kasih sayang, mau berbagi rasa, menyantuni anak-anak yatim, atau memberi makan orang-orang miskin. Qala fawailul lil musallin, maka celakalah orang-orang yang sholat. Dan betapa banyak orang-orang yang mereka itu sholat, masya Allah, malamnya. Dan tapi tetangganya ada yang kelaparan, ada yang kekurangan makan, ada yang tidak berbaju, dan ini sering terjadi. Nah, karena hilangnya kekhusyuan di dalam sholatnya, tidak adanya keikhlasan dalam mengerjakannya, atau adanya ujub, bangga diri dan merasa ingin lebih dari orang lain, sehingga sholat itu tidak membuahkan apa yang disebutkan oleh Allah, tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Tidak dia menyadari bahwa dia sedang berada di hadapan Allah yang senantiasa mengawasi dia semua tindak tanduk dan gerak-geriknya, sehingga tidak menumbuhkan ketakwaan di dalam hatinya. Ini sering kita contohkan bagaimana seorang wanita di zaman Rasulullah SAW, banyak qiyamul lainnya, banyak sholatnya, bahkan siangnya puasa, tapi dia menyakiti orang lain, tetangganya, dengan perbuatan dan ucapan-ucapannya. Nah, itu Rasulullah katakan, finnar, hiya finnar, dia di neraka, dia di neraka. Nah, dan orang-orang munafikin sendiri, seperti yang Allah sebutkan. Nah, mereka sholat, masya Allah, bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ketika tidak ada keikhlasan di dalam hatinya, tidak ada ketakwaan di dalam hatinya mendorong dia untuk sholat, tidak ada mahabbah dan ta'zim kepada Allah, Allah menyatakan mereka fid darkil asfali minan nar. Wa idza qamu ila shalah qamu kusala. Mereka disebutkan oleh dalam riwayat Rasulullah. Rasulullah menyebutkan mereka orang-orang munafik ini yang dikatakan celaka ini. Yarqubuna syams, mereka melihat-lihat matahari. Begitu matahari sudah hampir tergelincir, baru mereka salat seperti ayam makan jagung. Begitu cepat. Yang penting dia sudah terlihat salat. Qala Syekh rahimahullah, mereka yang celaka ini yaitu al-multazimun, yang terus menerus salat, rajin salatnya. Li iqamati shalah, rajin dan terus dia mengerjakan salat. Walakinnahum an salatihim sahun, tapi mereka lalai dari salatnya. Ai mudayyi'una laha, menelantarkan salatnya. Tidak ada kekhusyuan, tidak ada ketawakalan, tidak ada keikhlasan, tidak ada ketawaduan dia di hadapan Allah. Mana yang salat yang sebetul-betul, yang sebenar-benarnya salat yang dikatakan para ulama, dan Allah juga menyebutkan. Ibadah itu semua kita ingin perintahkan ibadah itu, baik secara umum maupun khusus ibadah-ibadah tertentu, buahnya adalah takwa kepada Allah. Buahnya adalah takwa. Orang itu menjadi membuat sesuatu yang perlindungan untuk dirinya dari murka dan adab, dan adab Allah, sehingga dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Perintah Allah, inna Allah ya'murukum bil adil wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kan perintah Allah. Yang paling utamanya adalah keikhlasan. Tauhid, kemudian birrul walidain, kemudian ihsan kepada yang lainnya. Itu perintah Allah. Mudayyuna, mereka yang tidak bisa mendapatkan celaka. Fawailul musallin, ketika salatnya seakan-akan salat itu melepas selelapi kewajiban. Artinya sekedar bara'atul dhimmah. Panas gitu. Dia kalau duduk dia ini lama-lama di dalam salatnya. Pegal kakinya kalau dia lama-lama berdiri dalam salatnya. Selalu ingin cepat keluar, selalu ingin cepat selesai. Rasulullah SAW setiap kali datang persoalan yang membuat ruwet atau misalnya sesuatu yang mengganjal, beliau sholat dan mengajak keluarganya untuk sholat, melapangkan hati, menenangkan jiwa, menenangkan pikiran di dalam sholat itu. Sehingga beliau mengatakan kepada sahabatnya, kepada muadzinnya Bilal, ya Bilal, arihna bis sholat, arihna bis sholat, tenangkan kami dengan sholat, istirahatkan kami, legakan kami, longgarkan kami dengan sholat. Kalau kita dibalik, kalau kita lain, arihna min sholat, cepat-cepat, yang penting selesai sholat, yang penting selesai sholat, yang penting sudah. Tarikuna liwaqtiha, mereka menyia-nyiakannya, kemudian meninggalkan waktunya, tidak mengerjakannya pada waktunya. Tidak pada waktunya ini bisa, yakni dia kerjakan sebelum masuk waktunya. Tidak dia kerjakan pada waktu yang dikehendaki oleh Allah. Awal waktiha. Afdalul a'mal, ahabul a'mal ilallah, as-salatu ala waktiha. Salat pada waktunya. Pada waktunya, begitu tergelincir matahari. Kalau misalnya mungkin masih mungkin ditunda atau kesibukan. Adzan, waktunya adzan. Ketika malam misalnya apa, mungkin kondisi kita dalam mungkin sedang dalam belajar, ya. Kalau mungkin antum sering di sini, istana Allah, kalau misalnya maghrib insya itu kan langsung masuk waktu adzan dulu. Nanti mau ditunda, mau sholat diakhirkan, memang afdalnya insya seperti itu. Nanti ditunda beberapa saat. Apalagi waktu kalau insya panjang. Apalagi majelis yang di apa namanya, majelis ilmu itu. Utama para sahabat juga berbuat demikian. Ketika Abdullah bin Abbas sudah zuhur, lewat zuhur, tapi ilmu yang disampaikan itu sangat penting, sehingga beliau tunda. Pernah beliau tunda beberapa saat, baru kemudian qomat. Jadi kalau bisa memadukan dua-duanya, asan ini ketika apa namanya gitu masuk waktu, sudah selesai hal-hal yang penting dari pelajaran-pelajaran itu, kemudian istirahat, adzan, persiapan untuk wudu dan yang lainnya. Itu lebih utama. Ini jangan sampai bayak. Ini sudah hampir-hampir akhir, kalau misalnya asar misalnya, itu sudah mulai matahari itu mulai kuning, hampir mau terbenam. Nah, ini kan jadi bahaya. Baru kemudian sholat, ini tidak boleh. Qala, kecuali kalau yang darurinya itu misalnya kita dalam peperangan, ya, dalam safar yang tidak mungkin lah kita untuk misalnya turun atau bagaimana, ya, itu akan mungkin setelah terbenam matahari kita boleh sholat. Nah, ada yang melihat kondisi-kondisi darurat sebagaimana Rasulullah mengalaminya waktu perang Ahzab. Ya, perang Ahzab, mereka sampai sholat asar itu di waktu maghrib. Nah, qala tarikuna li waqtiha mufawwituna li arkaniha, mereka tinggalkan juga rukun-rukunnya. Yang lebih sering itu, yang lebih sering itu tumakninahnya. Ya, tumakninahnya. Ini yang paling sering kita tinggalkan. Tumakninah itu apa? Tenang di dalam jadi ya, setiap rukun kita kerjakan tenang, kemudian berpindah dari satu rukun ke rukun yang lain dengan tenang. Nah, mereka yang orang-orang yang dikatakan wailul musallin ini, orang-orang munafik ini, ya seperti itu, tidak ada ketenangan di dalam sholatnya. Ada sebagian sahabat yang disebutkan dalam riwayat musi'us sholat. Musi'us sholat. Yang dianggap jelek sholatnya. Karena tidak adanya tumakninah di dalam sholat tersebut. Disuruh oleh Rasulullah mengulangi. Nah, apalagi kalau rukun-rukunnya itu bacaannya na'udzubillah. Ya, walaupun mungkin wallahualam sah atau tidaknya, tapi tidak layak. Nah, Ibnu Qayyim menyebutkan dalam as-shalah wa hukmu tarikiha, ya, bagaimana seharusnya kita membaca di dalam sholat itu satu-satu sebagaimana Rasulullah membaca tartil, tidak terlalu cepat sehingga yakni makhrajnya ataupun huruf-hurufnya tidak tegak dengan lurus, dan juga tidak terlalu lambat, jadi membuat panjangnya kepanjangan, ya, dengungnya terlalu berdengung, ya, idghamnya terlalu panjang. Ini mestinya mungkin 2 harakat jadi 6 harakat. Nah, ya, tidak sampai seperti itu. Baik. Kemudian apalagi rukun-rukun yang lain yang jelas. Nah, kalau sudah rukun-rukunnya tertinggal, jangan harap yang wajib-wajibnya terpelihara, jangan lagi sunnah-sunnahnya, apalagi mukammilatnya, tidak ada sama sekali. Ini sifatnya sholatnya orang-orang munafik. Mungkin kita bayangkan aja ketika kita dulu masih kecil, ya, masih kecil kita sholatnya seperti apa. Setelah ini dapat ilmu, kemudian baligh, pena sudah tertulis pahala dan siksa, dan siksa ataupun hukuman itu sudah berlaku untuk kita. Dosa berlaku untuk kita, mesti kita cermati lagi. Nah, sholat kita harus beda dengan yang dahulu. Bahkan niatnya ini bukan lagi sekedar kita melepas. Nah, bara'atul dzimmah, bukan lagi sekedar melepas tanggung jawab yang penting selesai sholat. Tapi betul-betul sholat itu kita ingin bahwa kita punya kedudukan di sisi Allah, punya. Nah, ini makam di sisi Allah, ridha dengan sholat tersebut. Nah, menjadi sebab itu menambah kebaikan kita. Allah jaga kita dari perbuatan keji dan mungkar. Qala wa hadza, dan ini semua kata beliau, li adami ihtimamihim bi amrillah haitsu dayya'u shalah. Nah, karena tidak adanya perhatian mereka terhadap perintah Allah dengan menyia-nyiakan salat. Mereka menyia-nyiakan salat. Allah memerintahkan wa aqimus shalah, dirikan salat. Bagaimana sesuatu yang kita tegakkan? Mendirikan suatu bangunan atau mendirikan sesuatu yang harus berdiri tegak, tentu dengan kokoh rukun-rukunnya, sendi-sendinya, pilarnya, sehingga dia betul-betul tegak berdiri sempurna. Kalau misalnya kita mendirikan menegakkan sesuatu goyang ataupun mungkin condong yang terjatuh, kan tidak berdiri namanya. Itu maka diperintah dalam perintahan dalam Al-Quran kata para ulama, ini aqimus shalah, bukan adus shalah. Tegakkan sholat, dirikan sholat, berarti sehingga betul-betul dia tegak berdiri kokoh. Nah, Allah pun menyebutkan di selain ancaman seperti ini, lawannya, beruntungnya orang-orang yang memelihara salatnya. Dalam perintah dalam surah Al-Baqarah, hafidhu 'ala shalawati was-salatil wusta. Pelihara salat, hafidhu. Hafidhu shalawat, jaga, perhatikan sholat-sholatmu. Bukan hanya perhatikan yakni waktu-waktunya, tapi juga rukun-rukunnya, wajibatnya, sunnah-sunnahnya. Ini diperhatikan. Nah, kita bukan lagi sekedar untuk bara'atul dhimmah sholat ini. Salat ini jika kita sama di zaman sekarang ini bukan sekedar bara atau zimmah, tapi betul-betul kita ingin mendapatkan nilai lebih dari salat tersebut. Jangan sampai kita keluar dari salat cuma dapat 1/10 atau yang paling besarnya setengah, naudzubillah. Tapi betul-betul utuh, sempurna kita dapatkan salat tersebut. Nah, tambah lagi dengan salat-salat sunnah yang bisa kita kerjakan. Yang lebih afdalnya adalah witir, jangan kita tinggalkan. Nah, salat-salat yang tidak pernah ditinggalkan oleh Rasulullah, witir dan qabla subuh, ini yang harus kita perhatikan, dijaga. Dan salat-salat yang lainnya, salat duha, kemudian salat tahiyatul masjid, dan kalau mampu 2 rakaat setelah wudu. Nah, atau salat-salat mutlak yang lainnya pada waktu-waktu yang tidak terlarang. Qala. Nah, nah, walihada li'adami ihtimamihim bi'amrillah had bihaitsu yudayyi'u shalah. Karena tidak adanya perhatian kepada perintah Allah, maka ini mereka menyia-nyiakan salat. Nah, ini dosa yang menyia-nyiakan perintah Allah, menelantarkan perintah Allah, tidak menjalankan perintah sebagaimana mestinya, itu termasuk dosa yang sangat besar. Nah, Sahal bin Abdullah Tustari menyebutkan mengapa dosa iblis lebih berat daripada dosa Adam alaihissalam. Dosa iblis itu dia melanggar perintah. Dosa iblis melanggar perintah. Disuruh Allah sujud, dia menantang. Ini kan orang yang menantang perintah, melanggar perintah, itu menunjukkan ada sikap kibir dalam hatinya. Menunjukkan apa? Dia merasa hebat. Kamu apa urusannya merintah saya? Tidak terucap, tapi sikap seperti itu menunjukkan dia menantang. Maka dosanya lebih berat dan sulit untuk dia bertobat. Tapi kalau dia melanggarnya, ini dosa adalah dosa Adam, melanggar larangan, itu karena dorongan. Dorongan apa? Hirs, ambisi, sesuatu yang mendorong dia, selera. Nah, ini mudah dia terjatuh, dan itu kelemahan manusia. Nah, gimana manusia itu jiwanya, nafsunya ammaratun bisu, semakin dia seperti sesuatu yang misal digambarkan oleh sebagian ulama. Coba antum, kita, kalau kita mengurung diri di rumah 1 hari saja, atau ini 3 hari misalnya tidak keluar rumah, enak ya? Kita sendiri yang mengurung diri kita, menahan diri tidak keluar lah beberapa hari ini, tenang kita. Tapi coba kita yang dikurung orang lain, kita yang dikurung orang lain 1 jam aja, itu sudah gelisah, tidak tenang, ingin keluar. Seperti itu jiwa manusia, semakin dia dia dikekang, dia semakin ketika dilarang. Nah, hirs itu ingin keluar, ingin lepas. Nah, ketika dia jatuh, dia mudah sadar. Makanya Adam bertobat kepada Allah dan Allah terima tobatnya. Sedangkan iblis tidak. Nah, ini sikap ini membawa yang demikian. Nah, ketika menelantarkan, menyia-nyiakan perintah Allah, maka itu kan menyebabkan dia menyia-nyiakan sholat, apalagi yang lebih utama menyia-nyiakan tauhid. Kemudian yang lain-lainnya. Allati hiya ahammu ta'at wa afdalul qurbat. Padahal salat itu merupakan ketaatan yang paling penting dan amalan taqarrub yang paling utama, ibadah badaniyah yang paling ringan, yang paling mudah. Sudah. Nah, tidak bisa kita melakukannya dengan berdiri sambil duduk. Tidak bisa dengan duduk berbaring. Tidak bisa berbaring isyarat. Kalau tidak bisa semuanya disolatkan. Enak kan? Nah, ini salat silah bainana wa baina rabbina, hubungan komunikasi antara kita dengan Allah. Maka kita mungkin belum pernah mencoba olahan antara kita dalam hal-hal yang tertentu, dia dalam keadaan mungkin gelisah atau tidak tenang, larinya ke sholat. Nah, atau tidak membaca Quran. Kalau ini dilakukannya, ini kan membuat dia terbiasa, itu enak. Nah, dia merasakan bahwa sejuknya hatinya di dalam sholat. Nah, tenang hatinya. Nah, kita mungkin ini mencoba, tapi ternyata keluar gelisah lagi, tumbuh lagi. Nah, ini kelemahan kita karena belum terbiasa. Nah, kita mungkin baru mencoba 1 kali 2 kali, kemudian putus asa karena setiap kali selesai ternyata begitu lagi. Nah, ini kita perbaiki. Mungkin dari hati kita yang masih kesat, masih kaku, sehingga yang seperti itu belum terbentuk, belum tersibawah kita dengan ini kebiasaan-kebiasaan yang baik. Qala wasahu anis shalah, dan mereka dan sahu anis shalah. Ini lanjutan dari tadi. haitsu yudayyi'us shalah wa sahwu 'anish shalah, dan lalai dari salat. Huwa alladhi yastahiqqu shahibahu adzam wal law. Itulah yang membuat pelakunya, pemiliknya dicela dan diejek, benar, direndahkan. Wa amma sahwu fi shalah, adapun sahwu lupa di dalam salat, fa hadza yaqa'u min kulli ahad hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta minan Nabi. Adapun lupa di dalam salat ketika mengerjakan salat, siapapun kena. Siapapun kena, hatta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kisah Dzul Yadain, ya. Adanya disyariatkannya sujud sahwi karena lupa. Beliau berbalik, "Ya Ubay, mana Ubay?" Ubay bin Ka'ab, salah seorang qari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, diingatkan, kenapa? Kayak di saat ada satu yang ada yang ayat yang lupa, ada ayat yang naam lolos. Naam ya Rasulullah. Nah, para sahabat menuturkan demikian. Nah, ini di dalam sholat, beda dengan orang yang mereka lalai dari sholatnya. Lalai, melalaikan sholat ini, dia pernah disebutkan menyia-nyiakan, menelantarkan waktunya, rukun-rukunnya, dan yang lainnya. Qala wali hadza wasafallahu haula'i birriya wal qasawa wa adami rahmah. Oleh karena itu Allah sifatkan mereka yang bersikapnya ini, sifatnya seperti ini, keadaannya demikian, dengan riya. Apa yang dia kerjakan salat itu? Nah, hanya untuk mendapatkan pujian dari orang lain, dan mereka dinyatakan sebagai orang yang memiliki sifat kaku, kasar, sesat hatinya. Tidak ada rahmat, tidak ada kasih sayang. Faqala alladzina hum yura'un, mereka itu orang-orang yang dinyatakan celaka. Orang-orang yang sholat itu adalah orang-orang yang murai, orang-orang yang ingin memperlihatkan kepada orang lain bahwa dia sholat, atau yang lebih lagi, dia ingin mendapatkan pujian dan perhatian dari orang lain bahwa dia sholatnya bagus, dia lebih dari si fulan dari yang lain, dia memiliki keutamaan sholatnya, masya Allah. Ay ya'maluna al-a'mal li ajli ria'annas, dia mengerjakan amalan untuk mendapatkan perhatian dari orang-orang lain, atau dipuji orang lain, atau dianggap diberikan kedudukan orang lain, atau didahulukan oleh orang-orang lain. Ini riya, bukan hanya dia mendapatkan ini pujian berupa lisan, tapi ya, penghargaan dari orang lain itu juga masuk riya. Nah, yang jelas amalannya bukan karena Allah semata. Nah, bukan karena Allah. Kalau niatnya ini, kalau dan ibadah yang riya ini pun juga diperinci oleh para ulama. Kalau misalnya semua amalan itu tergabung dalam satu kesatuan seperti sholat ini, ya, nah, ketika masuk ke dalam hatinya riya itu, dia tepis, selamat. Tapi ketika dia muncul, nah, keinginannya untuk dia ini dipuji orang lain, dan dia biarkan dari awal sampai akhir, sholatnya rusak. Dan Allah Maha Kaya, tidak memerlukan yang demikian. Pelakunya tidak kekal di dalam neraka, tapi dia rusak. Amalan-amalan yang dihinggapi riya itu tidak akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Qala wa yamna'un al-ma'un. Nah, ini bentuk kasawah dan bentuk tidak ada rahmat dalam hatinya. Yamna'un al-ma'un. Al-ma'un ini perkara yang remeh. Nah, perkara yang sesuatu yang ringan, kecil, tidak ada yakni harga tidak terlalu mahal. Nah, tidak terlalu mahal. Nah, orang-orang yang mereka ini celaka ini, nah, sudah dia berbuat riya, menahan sesuatu yang sangat rendah untuk dipinjamkan, untuk diberikan kepada orang lain. Nah, sesuatu yang rendah saja dia menahannya, dia bakhil, dia kikir, tidak mau memberikannya, meminjamkannya, membuat sementara kepada orang lain, apalagi yang besar, apalagi yang sangat berharga, dan tentunya lebih celaka lagi. Nah, zakat dia tidak mau, infak untuk yani fi subulil khair dia tidak mau, enggan, atau kalaupun dia melakukannya, nah, wahum karihun, wa ma yunfiquna illa wahum karihun, mereka tidak membelanjakannya juga melainkan dalam keadaan tidak suka, berat mereka untuk memberikannya. Atau kalau misalnya dia berikan, dia itu jadi maghraman, ya harus rentin, harus kembali dengan berlipat ganda, seperti orang-orang badui, ya, orang-orang Arab yang mereka itu membelanjakan hartanya untuk mendapatkan ghanimah, dalam artian nanti kalau dapat ghanimah harus berlipat ganda kembali. Nah, qala ayyamna'una i'ta'a syai' alladhi la yadurru i'ta'uhu ala wajhil 'ariyah awil hibah. Nah, yang mereka menahan-nahan memberikan sesuatu yang sebetulnya kalaupun diberikan, baik itu dalam bentuk ariyah, pinjaman atau pemberian, itu tidak memudaratkan dia, tidak merugikan dia, tidak menyusahkan dia. Nah, kalina misalnya bejana, waddalwi ember, walfa'as kampak, walahmizalik, dan yang lainnya. Yang kalaupun dipinjamkan lama pun tidak masalah. Nah, ya, tidak anang, asal tidak hilang atau tidak rusak, tidak merugikan dia. Mimma jaratil adatu bibadlihi wasamaha bi, yani dari hal-hal yang biasanya memang dalam yani sering ya dibadlihi, artinya sering diberikan, sering dikeluarkan, sering dipinjamkan, ini beredarlah di kalangan kita. Wasamaha bi, yang semestinya biasanya itu orang itu toleran, ya seperti ini rusak dikit enggak apa-apalah. Nah, fahaulai, nah sementara orang-orang ini li syiddati hirsihim, dan apalagi ini maksudnya adalah dalam urusan dunia. Nah, antusiasnya, semangatnya, tamaknya terhadap urusan dunia, yamnaun al-ma'un, menahan sesuatu yang ma'un, yang satu yang remeh. Nah, fakaifa bima huwa aktsar minhu, bagaimana dengan sesuatu yang lebih besar dan lebih banyak dari itu? Nah, hirs ini sudah juga diingatkan oleh Rasulullah SAW, terutama buat orang-orang yang beriman dan ingin menyelamatkan agamanya. Nah, dua perkara ini, hirs terhadap mengumpulkan harta, hirs terhadap kedudukan, itu merusak agama seseorang lebih cepat, lebih berbahaya dibandingkan serigala kelaparan yang dilepaskan kepada seekor kambing. Sudah terbayang kita, serigala tahan ya, mungkin sepekan ditahan dia tidak makan, kasihkan kambing. Apa yang terjadi pada kambing? Nah, langsung habis. Nah, seperti itu juga antusias kepada harta dan kedudukan. Antusias kepada semangat untuk menumpuk harta dan kedudukan. Nah, itu begitu merusak agama seseorang, merusak imannya, merusak takwanya, merusak keikhlasannya. Ini bahaya. Nah, kalau dia dapat, senang. Kalau enggak, nah, ini orang-orang yang munafik. Kita berlindung kepada Allah dari yang demikian. Dan ini menjangkiti bukan hanya orang-orang awam, orang-orang biasa. Talabul ilmi, bahkan para ulama pun terkena penyakit yang seperti ini. Nah, qala wa fi hadhihi surah al-hathu ala ikramil yatim wal masakin. Di dalam surat ini ada anjuran untuk memuliakan anak-anak yatim dan orang-orang miskin. Nah, ini yang perlu diperhatikan oleh mereka. Nah, mereka yang punya kelebihan. Nah, jadi apa namanya, banyak di sekitar kita untuk kita berbagi. Mereka yang punya kelebihan mungkin bisa selipkan kepada mereka, ya, orang-orang yang mereka lebih membutuhkan, lebih memerlukan, ya. Nah, jadi orang-orang yang mereka, ya, antum tahulah, antum kita banyak bergaul, ya. Mungkin kita berbantukan apa misalnya punya, mereka punya kemampuan apa namanya, entah itu ya ini tenaga. Nah, mungkin kita minta bantuan memperbaiki atau melakukan sesuatu untuk kita. Nah, kita lebihkan. Nah, mereka adalah saudara kita juga, sama-sama dalam yang kumpul dengan kita dalam majelis kita. Enggak masalah kalau pun itu misalnya dilebihkan buat mereka. Tidak seperti mungkin kita berikan kepada orang-orang awam, orang-orang yang lain. Nah, qala wa tahdhir ala dzalik, anjuran juga untuk mendorong, saling berbagi, artinya kita menganjurkan. Kita tidak mampu untuk berbuat sendiri, misalnya kita belum punya kelapangan, belum punya kelebihan, tapi kita mendorong orang lain, tolong ini perhatikan ikhwan ini ada di sekitar kita yang perlu memerlukan bantuan, memerlukan ya ini perhatian anak-anak mereka, ya, kemudian keluarga mereka yang ditinggalkannya. Nah, ini jadi perhatian buat kita semua. Nah, jangan individu yang artinya apa namanya, yang seperti ini aneh, apa namanya, kita betul-betul karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita memberikan mereka bukan karena untuk mendapatkan balasan, bukan karena itu adalah ustaz kita yang habis mengajar, diperhatikan enggak perlu. Nah, kalau misalnya kadang-kadang asatid dan sebagai ikhwah apa namanya kepada perhatian kepada ustaznya, jazakumullah khairan. Tapi sebenarnya banyak yang lebih yang mengharapkan bantuan atau perhatian dari kita yang bukan ustadz, dari kalangan kita sendiri juga sesama kita, mereka lebih banyak lebih berhak untuk menerimanya daripada nah sebagian asatidz kita. Nah, ya. Nah, mereka mungkin apa namanya mungkin sebagian mudaris ya ataupun sebagian dari ikhwah yang sering berkumpul sama kita, mereka memang tidak mengharap ya, bahkan mungkin tidak pernah membayangkan, tapi subhanallah kalau kita melihat mereka betapa nah besarnya jiwa mereka, nah sebagian mereka kadang-kadang menolak untuk dibantu. Nah, ini yang perlu kita yang kita cari mereka yang seperti ini. Nah, apa kepentingan mereka, perluan mereka, walaupun tidak banyak kita selipkan ya, untuk sekedar membantu mereka, itu lebih berpahala. Nah, ini juga untuk membersihkan jiwa. Nah, kadang orang disebutkan oleh Ibnu Jauzi, kadang-kadang orang itu berinfak, membelanjakan hartanya itu pada tempat-tempat yang di situ memang nah riskan ya, mendapatkan pujian. Nah, misalnya lembaga-lembaga ataupun temannya ini apa namanya tempat-tempat yang di situ nah besarlah. Nah, nama dia bisa tercatat, bisa dikenang ya. Nah, ini riskan. Tapi dalam hal yang seperti ini kadang-kadang individu memberikan kepada orang-orang miskin yang dia cari itu hampir-hampir kita nah lepas ya. Nah, ini kalau Ibnu Jauzi menyebutkannya termasuk orang-orang yang tertipu dari kalangan hartawan ya. Nah, nah kalau misalnya mampu berbuat seperti Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib Zainal Abidin. Nah, baru ketahuan orangnya ini penduduk Madinah yang miskin, siapa yang memberikan mereka rangsum ya, nafkah setiap bulan terletak ada di depan pintu mereka setiap pagi. Mereka melihatnya setiap pagi ada isinya gandum, minyak, samin, buah segala macam, berbagai ini sembako lah istilahnya, kebutuhan keperluan-perluan pokok mereka. Setelah Ali bin Husain bin Ali bin Abi Thalib meninggal dunia, baru mereka tahu. Nah, ternyata beliau yang memberikannya selama ini. Itu pun dibuktikan oleh mereka yang membandingkan jenazahnya pundak yang kapalan. Pundak yang ini kapalan itu seperti orang apa namanya bekas ngangkat berat, dan itu yang beliau lakukan. Nah, qala di sini juga terdapat al-hath ala mura'ati shalah wal muhafazati 'alaiha, memelihara salat dan memerhatikan salat, menjaga salat itu, dan itu termasuk sikap enam tanda orang-orang yang beruntung. Qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiyun, sampai akhir Allah menyebutkan nah alladzina hum 'ala salawatihim yuhafidun. Nah, ala salawatihim yuhafidun, betul mereka perhatikan. Wa alal ikhlas, karena dorongan untuk ikhlas. Dan ini berat. Dan ini berat. Jiwa nafsu itu tidak punya bagian sedikit pun. Dia tidak mendapatkan, bahkan mungkin mendapatkan celaan, bahkan mungkin mendapatkan ejekan, bahkan mungkin mendapatkan tuduhan. Bisa jadi demikian. Nah, tapi ketika kalau dia ikhlas, itu semua tidak akan nah berubah. Pujian dan celaan orang lain sama. Qala wa fi jami'il a'mal, dan semua dalam fiha, yakni pada salat dan semua perbuatan-perbuatan kita. Wal hatu ala fi'lil ma'ruf wa badil umuril khafifah, dan dorongan untuk melakukan perkara yang ma'ruf dan membelanjakan ataupun memberikan hal-hal yang sifatnya ringan. Ka'ariyatil ina wa dalwi wal kitab wa nahwi dzalik, meminjamkan bejana, ember, buku dan yang sejenisnya. Li'anna Allah damma man lam yaf'al dzalik, karena Allah mencela orang-orang yang tidak melakukan yang demikian. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab, Allah yang Maha mengetahui. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan ini yang bisa kita baca pada kesempatan ini, dan kita berharap bukan artinya kita bukan sekedar teori dan kita mencoba. Nah, ya, mencoba betul-betul berbuat mengamalkan apa yang sudah kita ketahui sedikit ya, ataupun yang kecil ringan perbuatan yang kita bisa amalkan itu mudah-mudahan membantu kita untuk melembutkan hati, kemudian membuat menambah mendorong kita untuk yang lebih besar. Karena satu kebaikan ketika dilakukan dilaksanakan, maka kebaikan-kebaikan yang lain akan meminta berbaris, saya juga, yang lain juga, saya belum, akan meminta untuk dikerjakan sampai pada hal mungkin yang lebih besar dan lebih berat, yang ketika kita sudah terbiasa mengerjakan hal-hal yang ringan, yang kecil, mungkin Allah memudahkan untuk perkara-perkara yang lebih berat. Nasallallahu taufik wa alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat.